Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca dan mengkaji risalah kaifiyatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala dengan penjelasan dari Sa'ad ibn Syaim al-Hudairi hafizallahu ta'ala. Ada catatan atau ralat yang ingin saya sampaikan. Kemarin kita membaca perkataan Sun'ani di 10 salam untuk dan beliau menyebut asyarah kama fi syarah. Saya kemarin salah menyebut nama kitabnya. Yang betul adalah Al-Badru At-Tamam. Al-Badru At-Tamam syarah Buluhil Maram min Adilatil Ahkam. Karya Al-Qadi Husain ibn Muhammad Al-Maghribi. Abdul Karim Al-Hudair mengatakan tentang kitab ini, Al-Badr Al-Tamam adalah asal dari kitab 10 salam. Wa syarhun jayyid, ini adalah syarah yang bagus. Mayoritas isinya adalah kutipan dari Fathul Bari dan syarah Nawawi serta At-Talkhis Al-Habir karya Ibnu Hajar. Fihi jam'un tayyib, padanya terdapat pengumpulan yang bagus, dan terkadang ada istitrodat panjang lebar yang kurang perlu. Ini karena mayoritas isinya itu adalah mengandalkan buku-buku tertentu tinggal di copy. Maka jika hadis Bulul Maram yang dibahas itu ada di Bukhari, nanti syarahnya adalah nukilan Fathul Bari. Wa afadha fi naqli minhu, dan nukilannya nukilan semua, bukan kemudian nukilan seperlunya, namun nukilan semua. Afadha fi naqli berarti copy paste. Ini hadisnya riwayat Bukhari, sudah lihat Fathul Bari, copy paste pindah ke Badru Tamam. Wa idza kana fi Muslim naqala kullama dzakara Nawawi. Jika hadis Bulul Maram yang dibahas itu riwayat Muslim, maka beliau akan kutip semua yang disebutkan oleh Nawawi. Wa hakata, dan demikian. Sedangkan untuk penilaian terhadap hadis, komentar derajat hadis, beliau menukil apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar di At-Talkhis Al-Habir bitamamihi. Ini di copy paste 100%. Ini bitamamihi di copy paste 100%. Fahadil kutub salatha, maka tiga kitab ini, inilah sumber pokok dari kitab Al-Badr At-Tamam. Untuk kualitas hadis pakai At-Talkhis Al-Habir, untuk sarahnya, ya kalau tidak Fathul Bari, sarah Nawawi untuk Sahih Muslim. Akan tapi isinya fihi istitrodat, ada panjang lebar, wafudul, dan kata-kata yang tidak perlu. La yahtajuha talibul ilmi, yang tidak diperlukan oleh penuntut ilmu. Nah, hal-hal semacam ini hadafaha Sun'ani. Inilah yang dibuang oleh As-Sun'ani di mukhtasar beliau untuk Badru Tamam dengan judul Subulus Salam Al-Musilah ilal Buluhul Maram. Bedanya kemudian wa adhafa ilahi fawaid, sama Sun'ani kemudian ditambahkan sejumlah keterangan-keterangan tambahan yang perlu, yang menarik, fawaid yang tidak dijumpai di Badru Tamam. Ini tentang ini at-talab alaihi laisa bil kabir, kebutuhan penuntut ilmu untuk kitab ini Badru Tamam bukanlah kebutuhan yang besar. Bi'tibar annahu laysa minal kutub allati yanbaghi li talibil ilmi ay waliyaha al-ihtimam az-za'id. Menimbang dia bukalah buku yang tidaklah penuntut ilmu tidaklah sepatutnya memberikan tambahan perhatian yang lebih padanya. Kenapa? Karena itu semua ada di Fathul Bari, itu semua ada di Syarah Sahih Muslim. Wa ma adza la yakhlu min fa'idatin ala kulli halin. Namun ala kulli hal tetap ada faedahnya, ada kandungan dan manfaatnya. Itu tentang, dan itu kalau kita baca Subulus Salam, itulah yang dimaksud dengan fisyarah. Fisyarah. Sebagaimana di syarah. Sebagaimana di syarah, maksudnya di syarah aslinya, karena Subulus Salam adalah mukhtasar dari Al-Badru At-Tamam. Dan kemudian selanjutnya kemudian catatan kaki yang belum kita baca, pembelaan dari pensyarah buku ini, risalah ini tentang Ibnu Taimiyah. Maka Ibnu Hazm kemarin kita baca mewajibkan untuk turun sujud dengan tangan dulu. Wajib menurut Ibnu Hazm. Dan kata Al-Albani, sehingga dalam kutipan pendapat Ibnu Hazm ini bantahan sangat terhadap ittifaq yang dikutip, atau ijma yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan ala jawazil amrain, ulama sepakat turun sujud itu boleh tangan dulu, sah dan tidak masalah tangan dulu atau lutut dulu. Maka di catatan kaki saya katakan Ibnu Taimiyah seorang yang sangat banyak memberikan perhatian terhadap kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm. Maka satu hal yang jauh, manakala kita katakan Ibnu Taimiyah tidak tahu pendapat Ibnu Hazm dalam masalah ini. Kemudian urifa telah diketahui dari manhaj Ibnu Taimiyah bitatabu' dalam dengan menelusuri perkataan Ibnu Taimiyah. Bahasa Ibnu Taimiyah tidaklah ya'tabir menganggap perselisihan yang baru ba'da ittifaqin sabiqin, setelah ada kesepakatan sebelumnya. Kama huwal ma'ruf, bagaimana inilah yang dikenal dari para ahli usul, ulama pakar usul fikih, khasatan fima huwa ma'rufun, terutama ijma' yang telah diketahui di masa salaf. Bahkan Ibnu Taimiyah menegaskan di Matan Wasithiyah bahasanya tolak ijma' yang teranggap adalah ijma' yang ada di masa salaf. Fahfad hada, hafalkan baik-baik hal ini dan perhatikanlah. Maka setiap kali anda jumpai Syekh Ibnu Taimiyah ada padanya nukilan ijma', dan anda jumpai ulama' yang lain menghikayatkan adanya khilaf, fa'tabirha bil hazal asli, maka timbanglah, maka perhatikan dan timbanglah dan bacalah perbedaan dalam masalah ini dengan bihadal asli kaidah ini. Itu bahasanya nukilan Ibnu Taimiyah adalah ijma' terdahulu, dan khilaf yang dimaksudkan adalah khilaf yang muncul belakangan. Taji itu, maka anda akan jumpai bahasanya perselisihan yang dianggap perselisihan innama huwa hanyalah liman ta'akhara, orang-orang belakangan setelah masa salaf. Fima huwa mutakarrarun indahum, satu hal yang telah terpatri pada ulama salaf. Walam yujad, dan tidak dijumpai dari ulama salaf fihi khilaf, perselisihan padanya. Wa amal masail al-hadisa, adapun masalah-masalah yang baru ba'dahum setelah masa salaf, faqallama tajidu lahu syai'an min dalik, maka sedikit sekali anda jumpai semacam itu, yaitu perselisihan antara nukilan Ibnu Taimiyah dengan nukilan ulama yang lain. Ini pembelaan penulis Sa'ad ibn Syaim al-Hudairi berkenaan dengan kritik Al-Albani untuk nukilan ijma' yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian kita lanjutkan pada al-mas'alah ats-tsalitsah. Poin yang ketiga. Qauluhu, perkataan Syekh Ibnu Bas rahimallahu taala menghadapkan jari-jari dua kakinya dan tangannya ke arah kiblat berdasarkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi radallahu anhu. Fihi isinya, fa'idha sajada, maka jika Nabi sujud, beliau letakkan dua tangannya, wada ayadaihi, beliau letakkan kedua tangannya, ghaira muftarishin, walaqabidihima. Nabi tidak menggenggamnya, tidak pula melebarkannya. Wastaqbala, dan Nabi hadapkan ujung-ujung jari kakinya ke arah kiblat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, istaqbala, Nabi hadapkan ujung-ujung jari-jarinya al-qiblata ke arah kiblat. Kemudian poin yang keempat, qauluhu ay Ibnu Bas rahimallahu taala, dhamman asabi'a yadayhi, dirapatkan jari-jari tangan. Itu yadhummu asabi'a yadayhi, maka hendaklah orang yang sholat itu merapatkan jari-jari tangannya, wa yamudduha, dan melebarkannya, tidak menggenggamnya. Berdasarkan hadis Al-Qamah ibn Wasilah dari bapaknya Wasilah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sujud, beliau rapatkan jari-jarinya. Dan berdasarkan hadis Wa'il radhial anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika rukuk, beliau penggangkan jari-jarinya, dan jika sujud beliau rapatkan jari-jarinya, yaitu jari-jari tangannya. Kemudian wayusanu, dan dianjurkan untuk membuka jari-jari kaki berdasarkan hadis Abu Humaid, wafihi isinya, thumma jafa, kemudian Nabi jauhkan dua lengan atasnya dari lambungnya, wafataha, dan beliau buka jari-jari dua kakinya. Diatkan oleh Ibnu Khuzaimah di sahihnya, diberi judul bab membuka jari-jari kaki saat sujud dan menghadapkan ujungnya ke arah kiblat. Kemudian poin yang kelima, qauluhu rahimallahu taala, dan bersujud dengan tujuh anggota sujud, yaitu dahi plus hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dan bagian dalam jari-jari kaki. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk bersujud dengan tujuh tulang, yaitu dahi, dan Nabi berisyarat dengan tangannya pada hidungnya, dua telapak tangan, dua lutut, dan ujung-ujung dua telapak kaki, dan aku tidak menyingkirkan kain, tidak pula rambut. Dalam salah satu lafadznya Muslim, aku tidak menahan kain, tidak pula rambut. Penjelasan lebih detail untuk hadis ini nanti akan saya akhirkan. Kemudian qala al-musannifu Sa'i Ibnu Bas rahimallahu taala di tempat yang lain mengatakan, inilah al-masyru', inilah yang dituntunkan dan hukumnya wajib. Karena masyru' itu bisa jadi mustahab, bisa jadi wajib. Terkadang masyru' itu kemungkinannya tiga, mubah, mustahab, dan wajib. Namun sering kali masyru' itu kemungkinannya dua, antara wajib ataukah mustahab. Hadza wal masyru', inilah yang dituntunkan. Maksudnya apa hukumnya? Pasti kepastian hukumnya apa? Wajib. Masyru' yang hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan jami'an dua-duanya untuk bersujud dengan tujuh anggota sujud, yaitu dahi dan hitung, hada udwun, ini dihitung satu anggota, dua tangan, yaitu maksudnya dua telapak tangan, dan dipanjangkan ujung jari-jarinya ke arah kiblat, dirapatkan sebagian dengan yang lain, kemudian dua lutut, kemudian ujung dua telapak kaki, yakni yang dimaksudkan ala asabil qadamain, yaitu adalah jari-jari kaki, basitan ala asabi'a, dihamparkan, dilapangkan jari-jarinya pada lantai, mu'tamidan alaiha, kemudian itu jadikan tumpuan. sedangkan ujung-ujungnya dihadapkan ke arah kiblat, demikian yang dilakukan oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala ditanya tentang aman tentang orang yang rafa'a mengangkat sebagian anggota sujudnya dari lantai. Apakah itu membatalkan sholatnya? Dia sujud dalam keadaan kakinya dinaikkan. Ini sujud, kakinya dinaikkan. Tidak nempel di lantai tempat sujud. Gimana hukum sholatnya? Fa'ajaba, maka ini tentu jawabannya berkenaan erat dengan apa yang wajib dalam sujud. Apa yang wajib dalam sujud? Apakah tujuh itu semuanya wajib di tempat sujud, di lantai tempat sujud ataukah tidak? Dan ini asalnya adalah mahalul khilaf. Satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama Syafi'iyah, yang wajib dalam sujud itu dahi saja. Yang wajib dalam sujud itu dahi saja. Wajah itu dahi. Maka kalau pakai pendapat ini gimana? Ada orang sujud, kakinya diangkat. Tangannya taruh belakang. Tangannya taruh belakang, taruh di punggung, sudah tinggal, ini tinggal dahinya. Ya, tentu sujudnya sah, inda Syafi'iyah. Karena yang wajib adalah hanya dahi saja. Namun nanti jawabannya berbeda kalau mengikuti pendapat tujuh-tujuhnya harus berada di lantai tempat sujud. Ini kalau kita katakan keberadaan tujuh ini di lantai tempat sujud adalah semuanya wajib, nanti tentu jawabannya adalah sebagaimana kata Syekh Sa'di. Beliau katakan, jika kaki itu terangkat sejak awal sujud sampai akhirnya. Sejak awal sujud sampai akhirnya. Jadi begitu turun sujud itu cuma tumpuannya cuma lutut saja, kakinya sudah langsung ke atas. Begitu turun cuma yang sujud itu lututnya, kakinya begitu lutut itu sampai tempat sujud, kaki belakangnya atau telapak kakinya langsung diangkat. Jadi sejak awal kaki itu memang tidak pernah nyentuh lantai saat sujud. Ila akhiriha, sampai akhir sujud. Maka sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena sujudnya tidak sah. Karena tujuh-tujuhnya, keberadaan tujuh-tujuh itu tujuh anggota wajib. Maka sujudnya tidak sah. Padahal sujud rukun. Ketika sujudnya tidak sah, sholatnya jadi tidak sah. Di anau taroka, karena dia tinggalkan meletakkan sebagian anggota sholat tanpa dia memiliki udzur. Namun yang kedua, rincian yang kedua, jika dia telah pernah meletakkan telapak kaki tersebut di lantai tempat sujud, di sujud itu. Kemudian dia angkat saat dia dalam keadaan sujud, maka dia telah menunaikan rukun. Cuma layam bari lahu dalika, itu tidak sepatutnya dia lakukan, intaha. Ini sekian kutipan perkataan Ibnu Sa'di. Jadi kalau pas awal sujud itu kaki itu sudah menyentuh di lantai tempat sujud, habis itu kemudian iseng atau karena satu hal yang lain atau karena gatel atau sebagainya, akhirnya dia angkat kakinya, maka tidak masalah karena sudah pernah semuanya nempel di tempat sujud. Maka dirinci dengan dua rincian. Ini untuk ulama yang mengatakan keberadaan tujuh anggota sujud itu wajib. Nah, kemudian kembali ke perkataan masalah yang poin kandungan yang keenam, kauluhu, perkataan Ibnu Bas rahimallahu ta'ala, wa yakul, dan saat sujud mengucapkan subhana rabbil a'la, dan itu diulang-ulang sebanyak tiga kali ataukah lebih. berdasarkan hadis Hudzaifah yang telah lewat isinya Nabi bersujud dan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Dan sujudnya itu dekat dengan lama berdirinya. Saya membahas di tempat yang lain mengatakan dalam sujud ini seorang yang sholat mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la diulang-ulang bisa 3, 5 atau lebih dari itu. Walakin akan tapi jika dia imam, maka hendaklah dia memperhatikan kondisi makmumnya. Tidak boleh menyusahkan makmum. Adapun sholat sendirian, maka tidak mengapa baginya seandainya dia panjangkan. Wakadzalika demikian juga makmum mengikuti imamnya. Bertasbih, kemudian berdoa minta kepada Allah dalam sujudnya, sampai imamnya bangkit dari sujud. Nah, kemudian poin yang ketujuh dianjurkan qauluhu rahimallahu taala dianjurkan untuk an yakula untuk mengatakan ma'a di samping tambahan dari subhana rabbil a'la. Maka setelah baca subhana rabbil a'la disarankan untuk menambahkan dengan bacaan yang lain yaitu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini sahih hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jika mau bisa dia tambahi lebih banyak lagi matsabata dengan bacaan-bacaan yang valid dalam hadis-hadis yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli berdasarkan hadis dari Aisyah subuhun qudus rabbul malaikati waruh berdasarkan hadis juga dari Aisyah subhanadil jabarut wal malakut wal kibriyah wal azamah demikian juga allahumma laka sajadtu. Ya Allah kepadamu, hanya kepadamu aku sujud. Bika amantu, wa bika amantu aku hanya beriman kepadamu, aku hanya pasrah kepadamu. Ini telah bersujud wajahku kepada zat yang menciptakannya dan memberikan bentuk dan rupa padanya. Membelah pendengarannya sehingga bisa berfungsi dengan baik dan penglihatannya. Maksudnya Allah, dia adalah sebaik-baik pencipta. Ini berdasarkan hadis Ali radhiallahu anhu. Ya, kalimat sajadah wajhi ini dalil syafi'iyah. Ini dalil syafi'iyah bahwasanya yang perlu sujud itu wajah saja. Yang perlu sujud, yang pokok dalam sujud itu wajah. Dalam hal ini dahi. Sedangkan 6 yang lain mustahab. 6 yang lain itu mustahab. Kemudian qauluhu wa yukthiru minad du'ai dan hendaknya memperbanyak doa di saat sujud berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ruku adapun ruku fa'azimu fihi rabba maka agungkanlah Rabbmu saat ruku adapun sujud sungguh-sungguhlah dalam berdoa faqaminun maka layak ayustaja doa yang dipanjatkan ketika sujud layak untuk dikabulkan. Kata Ibnu Baz, wa yas'alu rabbahu, hendaklah dia mengajukan permohonan pada Rabb-nya, meminta kebaikan dunia dan akhirat. Baik salatnya salat fardu ataupun salat sunnah. Maka meskipun baik salatnya itu salat fardu ataupun salat sunnah, minta dunia ketika sujud hukumnya boleh. Dari Abu Hurairah penjelasannya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis yang lain tentang keutamaan sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika dia sujud. Fa'akthiru addu'a'a. Perbanyaklah doa. Dikatakan oleh Muslim. Qala fil murni wa syarhul kabir. Di kitab al-murni dan syarhul kabir disampaikan. Wa in zada du'a'an ma'thuran au dhikran. Jika dia tambahkan dengan doa yang ma'thur atau dengan zikir yang lain ketika sujud, fahuwa hasanun. Maka ini satu hal yang bagus. Maka kalau al-murni mempersyaratkan doanya doa ma'thur. In zada doaan ma'thuran. Kalau saya Ibn Bas, tidak longgar. Khairat dunya min khairid dunya. Nah, ini enggak ma'thur kalau min khairid dunya. Wal akhirah. Maka kalau saya Ibn Bas lebih longgar, tidak harus ma'thur. Namun min khair dunia wal akhirah. Mau bab dunia atau bab akhirat, tidak apa-apa. Di antara waroda yang terdapat dalam hadis tentang doa yang Nabi panjatkan saat sujud, di antaranya adalah Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan ridhamu dari murkamu, maafmu dari hukumanmu, aku berlindung bika kepadamu, minka dari azabmu. Aku tidak bisa menghitung sanjungan kepadamu sebagaimana engkau menyanjung dirimu sendiri. Ini berdasarkan hadis Aisyah. Maka kalimat ini itu yaitu redaksi doa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik, ini adalah bacaan sujud dan bisa juga dipakai untuk witir. Yaitu untuk, ada yang menjelaskan itu untuk qunut witir dan ada yang menjelaskan itu untuk setelah selesai witir. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu, ya Allah ampunilah dosaku seluruhnya, yang kecil-kecil ataupun yang besar-besar, awal sampai akhirnya, yang dilakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan semacam itu di sujudnya. Qala al-musannif, saya menubas di tempat yang lain mengatakan, wasunnatu, yang sesuai dengan tuntunan Nabi bagi imam, makmum dan orang yang salat sendirian berdoa ketika sujud. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun rukuk maka agungkanlah Tuhanmu, adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa, maka itu satu hal yang layak untuk dikabulkan. Qominun artinya hariyun, layak untuk dikabulkan. Kemudian ja'a fil hadis, terdapat dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, ini nuhitu, aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Maka Al-Quran tidak boleh dibaca la fi ruku' wa la fi sujud. Tidak saat ruku' ataupun saat sujud. Sebagian imam itu persiapan nanti apa yang dibaca di rokaat berikutnya saat sujud. Nah, ini tidak benar. Nanti membaca apa ya. Kemudian disiapkan sambil komat kamit nunggu sujudnya agak dipanjangkan untuk menyiapkan bacaan yang akan dibaca di rakaat berikutnya. Nah, ini tidak boleh. Kemudian apakah ini berarti terlarang misalnya saat sujud kita tambahkan dengan doa Rabbana hablana min aswajina karena di Al-Quran? Apakah itu terlarang dibaca saat sujud? Jawabannya tidak. Terlarang manakala itu niatnya adalah baca Al-Quran. Kalau niatnya doa maka boleh. Ini sebagaimana perkataan para ulama fikih ini berkenaan dengan wanita haid. Ini sebagian ulama semacam Syafi'iyah melarang wanita haid untuk membaca Al-Quran meskipun dengan hafalan. Ini, namun beliau-beliau mengatakan bukan berarti ketika haid tidak boleh mengucapkan Alhamdulillah atau Subhanallah dan sebagainya. Dengan catatan, boleh baca Alhamdulillah, boleh baca Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika haid dengan syarat niatnya adalah zikir dan bukan baca Al-Quran. Maka kita lihat di sini, kita bisa ambil pelajaran di sini. Di bahasanya ucapan Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tergantung niatnya. Kalau niatnya zikir tidak masalah. Kalau niatnya baca Al-Quran, nanti diperselisihkan. Menurut sebagian ulama, wanita haid tidak boleh. Maka sama demikian juga dalam hal ini. Gimana ketika sujud, baca Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Maka jawabannya, innamal a'malu binniyat. Jika niatnya untuk baca Al-Quran, tidak boleh. Jika niatnya untuk doa, maka boleh. Innamal qira'atu, maka qira'ah baca Al-Quran saat sholat itu dalam posisi berdiri. Untuk orang yang memang mampu berdiri. Dan dalam posisi duduk untuk orang yang tidak mampu berdiri sehingga sholat sambil duduk. Ya qira'ah, maka dia membaca Al-Quran dalam keadaan duduk. Adapun rukuk dan sujud tidak ada pada keduanya kegiatan membaca Al-Quran. Innama fihima, isi keduanya adalah tasbih mengagungkan Allah dan mengagungkannya. Sedangkan ketika sujud, ziyadatan ala dzalik, ada tambahan di samping tasbih, yaitu doa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam sujudnya dengan mengucapkan misalnya Allahummaghfirli dzanbi kullahu diqqahu wa jullahu wa awwalahu akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Maka Nabi berdoa dengan kalimat doa ini. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya sebagaimana dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, dan terdapat dalam sahih Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan posisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa. Bahata dan ini menunjukkan kepada kita disyariatkannya memperbanyak doa ketika sujud, baik untuk imam, makmum, ataupun orang yang salat sendirian. Maka yada'u kulun minhum, masing-masing mereka berdoa dalam sujudnya ma'a at-tasbih. Doa itu letaknya ma'a tasbih. Setelah tasbih dibaca. Aima'a kaulihi, yaitu setelah mengucapkan subhanallah rabbil a'la. Wa ma'a kaulihi, dan setelah mengucapkan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Berdasarkan lima sabaka apa yang terdapat dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriatkan oleh syaikhaini, yaitu Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihima. Qalat Aisyah mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthir, memperbanyak untuk mengucapkan saat rukuk dan sujud subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Wa yusra', dan dituntunkan ketika sujud mal'inayah bidu'a bil muhimmat, untuk memberikan perhatian bidu'a, yaitu doa al muhimmat yang penting-penting dalam perkara dunia dan akhirat. Ya, maka dalam perkara dunia dan akhirat, saya Ibnu Bas menegaskan boleh ini doa minta dunia saat sujud. Contohnya wala haraja, tidak mengapa seorang itu berdoa meminta dunia, semacam lama sulit dapat jodoh, ngelamar ditolak-tolak, maka doanya pas sujud, almarzuqni zaujatan salihatan. Atau seorang wanita mengatakan almarzuqni zaujan saliha, ya Allah berikan untukku suami atau istri yang baik. Atau minta anak, duriatan tayyibatan, anak yang baik. Au malan halalan, minta harta yang halal. Wa ma asbaha dzalika, dan semacam itu yang merupakan hajat dunia. Maka ini boleh diucapkan saat sujud. Wa yada'u, demikian juga sebagaimana boleh berdoa meminta perkara yang berkenaan dengan akhirat. Wa wal al-akthar, dan itulah yang lebih banyak. Wal aham, dan itulah yang lebih penting untuk diajukan kepada Allah. Semacam mengucapkan ya Allah ampunilah dosa-dosaku seluruhnya, yang kecil, yang besar, yang awal dan yang akhir, yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Ya Allah perbaikilah hatiku dan amalku. Ya Allah berikanlah kepadaku kepahaman tentang agamamu. Aku mohon kepadamu ya Allah hidayah, wasadat, dan ketepatan dalam sikap dan perbuatan. Ya Allah sini aku memohon padamu hidayah, takwa, terjaganya kehormatan, dan merasa cukup dengan merasa kaya dan cukup dengan rezeki Allah. Ya Allah ambillah aku dan dua orang tuaku serta kaum muslimin. Ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga, selamatkan aku dari neraka, dan doa semacam itu. Wa yukthiru, dan memperbanyak dalam sujudnya berdoa. Walakin bighairi itolatin, namun tanpa terlalu lama yang menyusahkan makmum. Maka fayuraihim idza kana imaman, jika menjadi imam maka perhatikanlah kondisi makmum. Wa yaqulu ma'a dzalika, dan adalah dia ucapkan di samping hal itu dalam sujudnya subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, sebagaimana telah lewat. Ini dibaca dua kali atau tiga kali sebagaimana dilakukan oleh al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian perkataan Syekh Ibnu Baz. Kemudian poin selanjutnya, qauluhu rahimallahu taala, dia jauhkan lengan atas dari lambungnya. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Malik ibn Buhainasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salat beliau farraja, beliau penggangkan di antara dua tangannya sehingga terlihatlah putihnya dua ketiak beliau. Maksudnya Nabi sholat ketika itu pakai izar dan rida. Karena pakai rida, ya, maka wajar seandainya terlihat saat sujud dalam keadaan tangan itu dijauhkan dari lengan atas, dijauhkan dari lambung, terlihatlah ketiak. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan, farroja baina yadaihi, maknanya naha kulayadin. Maka setiap tangan dijauhkan dari lambung yang ada di dekatnya. Al-Qurtubi mengatakan, hikmah dianjurkannya tata cara semacam ini ketika sujud adalah untuk meringankan beban pada wajah. Sehingga tangan itu turut jadi tumpuan badan ketika sujud. Badan tidak tertumpu habis pada wajah, namun dibantu oleh tangan dan yang lain. Walai ta'athar anfu wala jabhatuhu, sehingga karena dibantu tumpuan tangan, maka sujud tadi tidak kemudian berdampak pada hidungnya, tidak pula pada dahinya. Walai ta'adha, sehingga dia pun tidaklah terganggu karena berjumpa dengan lantai. Ini penjelasan hikmah dari Qurtubi. Penjelasan yang lain, waqala ghairuhu, yang lain mengatakan karena itu lebih mirip dengan ketawaduan. Wa ablar, dan itu lebih maksimal untuk mengkongkohkan dahi dan hidung di lantai. Ma'a murayyaratihi, di samping itu berbeda dengan hay'ah, dengan posisi dan sikap orang yang malas. Nasruddin Ibnul Munayyir di hasyiahnya mengatakan, hikmah badannya adalah supaya nampak masing-masing anggota badan binafsi dengan dirinya dan terbedakan. Hatta yakuna al-insanu al-wahidu, sehingga satu orang dalam sujudnya ka'annahu adadun, seakan-akan dia adalah sejumlah orang. Wa muqtada hadha, dan konsekuensi hal ini adalah independen masing-masing anggota, yastaqil, independen masing-masing anggota dengan dirinya masing-masing, dan sebagian anggota sujud tidak bertumpu pada yang lain ketika sujud tersebut. Wa hadha ditu ma warada fi shufuf, dan ini berbeda dengan ma warada, keterangan yang ada kalau berkenaan dengan shaf dalam salat berjamaah. Kalau dalam sholat berjamaah, maka sebagian menempel dengan yang lain. Karena yang jadi maksud adalah menampakkan persatuan di antara orang-orang yang sholat, seakan-akan mereka satu raga dan jasad. Lain hanya kalau orang sholat sendirian, maka dia maksimalkan posisi sujudnya ketika sholat sendirian. Jangan paksakan model semacam itu ketika sholat berjamaah, ya. Tentu ini mengganggu yang lain. Padahal hal-hal ini hukumnya sunnah. Mengganggu yang lain hukumnya haram. Diatkan oleh At-Tabarani dan yang lain dari Ibnu Umar dengan sanad yang sahih. Nabi mengatakan, janganlah kalian hamparkan tangan di lantai tempat sujud sebagaimana binatang buas. Kemudian, wad'am, bertopanglah pada dua telapak tanganmu. Wa abdi, dan nampakkanlah dab'aika, dua ketiakmu. Maka jika engkau lakukan hal tersebut, maka berarti sujudlah semua anggota badanmu. Dalam riwayat Muslim dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu meletakkan hastanya di lantai tempat sujud sebagaimana binatang buas. Diatkan oleh Tirmidhi dan dilihat oleh Tirmidhi dari Abdullah ibn Arqam. Beliau mengatakan, aku salat bersama Nabi SAW, maka aku bisa melihat dua putihnya dua ketiak beliau. Ufrah itu namanya al-bayat, putih, ketika bersujud. Diatkan oleh Ibnu Huzaimah dari Abu Hurairah secara marfu', jika salah satu kalian sujud, maka janganlah dia letakkan tangan di lantai seperti anjing. Waliyadumma fakhidaihi, dan tidaklah dia dekatkan dua pahanya. Walil hakim, diatkanlah hakim dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang mirip hadis Abdullah bin Arqam. Wa anhu, dan dari Ibnu Abbas, indal hakim diatkanlah al-hakim adalah Nabi SAW jika bersujud maka terlihatlah putih dua ketiak beliau. Walahu min hadisihi, dan diatkan oleh al-hakim dari hadisnya Ibnu Abbas. Diatkanlah Muslim dari al-Bara' secara marfu, jika engkau bersujud, letakkan dua telapak tanganmu dan angkatlah dua sikumu. Ya, wahadil ahadis, dan hadis-hadis ini ditambah hadis Maimunah yang diatkan lima Muslim yang mengatakan bahasa Nabi SAW menjauhkan dua tangannya dari lambung, dan bahasanya anna buhaimatan, bahasanya seekor anak kambing jika mau lewat itu bisa lewat. Ini bisa lewat, lewat apa? Di bawah dadanya Nabi atau di bawah perutnya Nabi. Ini dikarenakan karena siku dijauhkan dari lambung. Kalau siku di lambung, anak kambing tidak bisa lewat. Karena siku dijauhkan dari lambung, maka jika ada anak kambing yang mau lewat di bawah perutnya Nabi, lamarot bisa lewat. Ditambah hadis Ibnu Buhaina, maka zahirnya wajibnya tafrij. Yaitu membenggangkan, menjauhkan siku dari lambung. Al-Mazkur yang telah disebutkan, akan tapi dihatkan oleh Abu Dawud yang menunjukkan bahasanya menjauhkan tangan dari lambung itu hukumnya dianjurkan. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, dihatkan oleh Abu Hurairah, para sahabat mengadu pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sulitnya kesusahan sujud atas mereka jika mereka infaraju, menjauhkan tangan dari lambung. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan istainu birukabi, manfaatkanlah lutut. Dan hadis ini diberi judul bab rusak kelonggaran dalam hal itu, yaitu dalam meninggalkan tafrij, menjauhkan tangan dari lambung. Ibnu Ajlan, salah satu perawi, mengatakan caranya adalah letakkan siku pada lutut jika sujudnya lama dan capek. Dan diatkanlah At-Tirmidzi, yaitu hadis yang telah lewat, dan tidak ada pada riwayatnya idan faraju jika mereka menjauhkan tangan dari lambung. Lantas hadisnya diberi judul bab Maja'a fil i'timad, bab riwayat yang isinya adalah al-i'timad, bertumpu idza qama, jika bangkit dari sujud. Maka Nabi jadikan bahasanya sasaran minta tolong dengan lutut itu untuk orang yang mengangkat kepala dari sujud karena taliban lil qiyam, karena mau berdiri. Walafdhu muhtamilun maqal, dan redaksinya mungkin dimaknai dengan apa yang beliau sampaikan. Lakin aziyadah, akan tapi tambahan yang ada dalam riwayat Abu Dawud menunjukkan tu'ayyinu al-murada, menegaskan apa yang dimaksudkan. Ya, maka di sini ada hadis ista'inu birukabi, manfaatkanlah lutut. Nah, apa yang dimaksud ista'in meminta tolong dengan lutut, itu ada dua kemungkinan pemaknaan. Pemaknaan yang pertama adalah ketika sujud lama, sudah tangan diletakkan di lutut supaya tidak terlalu capek, atau di atasnya lutut, dekat lutut paha ini. Ya, makna yang kedua tadi adalah ketika mau bangkit berdiri. Liman yarfa'u minas sujud, untuk orang yang mau bangkit dari sujud, mau berdiri. Maka manfaatkanlah lutut, yaitu bertumpulah pada lutut. Sehingga diberi judul bab, bab maja'a fil i'timad, bertumpu pada lutut ketika bangkit dari sujud. Maka kata-kata ista'inu punya dua pengertian ini. Namun tadi tambahan keterangan yang ada dalam riwayat Abu Dawud menegaskan manakah pendapat yang perlu diambil atau yang niscaya untuk diambil. Yaitu riwayat Abu Dawud. Nah, ada ketambahan idan faraju. Para sahabat mengadukan kesusahan saat sujud. Idan faraju jika harus infirat, yaitu menjauhkan tangan dari lambung. Kemudian wastudilla bi itlaqihi, dan dijadikan dalil karena redaksi yang mutlak untuk juga menganjurkan tafrid, menjauhkan tangan dari lambung ketika ruku. Namun fi nadhar ini tidak tepat. Karena dalam riwayat Qutaibah dari Bakar ibn Mudhar, at-taqyid ada pembatasan itu untuk sujud dan diatkan lebih dalam manaqib wal mutlaq idza ustamila fi suratin iktafa atau uktufiya biha, dan dalam mutlak jika telah digunakan dalam satu kasus maka dicukupkan dengannya. Intaha, sekian kutipan dari Fathul Bari. Ya, ringkasnya ya, tafrid menjauhkan tangan dari lambung ketika sujud itu hukumnya dianjurkan kecuali saat di sholat jamaah, terutama ketika sujudnya lama atau kalau ketika dikhawatirkan ganggu sampingnya. Kemudian perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan tentang anjuran menjauhkan tangan dari lambung ketika sujud terdapat banyak hadis. Yang Bukhari tidaklah meriwayatkan hadis-hadis tersebut selain ini. Dan pendapat menganjurkan untuk menjauhkan tangan dari lambung pendapat jumhur ulama. Namun Tirmidzi menyebutkan kalau al-amal indahum alaihi. Bahasanya amal menurut para ulama berdasarkan hadis ini. Maka zahir perkataan Tirmidzi yus'ir menunjukkan kalau itu ijma' ulama, bukan hanya jumhur. Akan tapi diriwayatkan Nafi' dari Ibn Umar, bahasanya beliau jika sujud menggabungkan, mendekatkan tangan pada lambung dan tidak menjauhkannya. Dan diriwayatkan anhu darinya oleh anaknya, Waqid ibn Abdullah, bahasanya bapaknya menjauhkan tangan dari lambung. Yaitu Farid menjauhkan baini yadahi tangannya dari lambung. Dan diriwayatkan anhu darinya oleh Adam ibn Ali yang menunjukkan kalau Nabi memerintahkan hal itu. Sebagiannya memaknai dengan apa yang dilihatkan oleh Nafi, yaitu saat kondisi sempit dan ramai. Demikian juga ada yang memaknai ketika sujudnya lama. Dan memaknai dengan sujud yang lama itulah makna yang dipakai oleh Auza'i dan yang lain. Ya, maka tentang tidak menjauhkan lambung dari tangan dari lambung itu di ada dua pendapat. Ada yang memaknainya ketika sholat jamaah kemudian space-nya sempit, dan yang kedua ada yang memaknai ketika sujud itu lama. Diatkan dari Ibnu Umar, beliau mengatakan sujudlah dengan cara yang memungkinkan, yang paling nyaman bagimu. Dan Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin memberikan keringanan fil i'timad untuk bertempu dengan dua siku ni ala rukbataihi, yang diletakkan pada dua lutut. Bertempu menggunakan siku yang diletakkan di lutut. Al-Qais ibn Sakan mengatakan itu semua telah mereka lakukan. Sebagiannya mendekatkan tangan ke badan, sebagiannya menjauhkan tangan dari badan. Dan jika sujud itu lama, kemudian dia mendapatkan kesusahan kalau menjauhkan tangan dari lambung, maka dia boleh bertumpu pada dua sikunya, diletakkan pada dua lututnya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Ajlan dari, mungkin bacanya Sumi atau Sami, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan kesulitan sujud atas mereka jika mereka menjauhkan tangan dari lambung. Maka Nabi katakan, manfaatkanlah lutut. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud serta Tirmidzi. Dan ini adalah redaksi Tirmidzi, demikian juga Ibnu Hibban dalam sahihnya serta Al-Hakim. Wazada huwa wal Imam Ahmad, maka riwayat tersebut, riwayat Ibnu Hibban dan riwayat Imam Ahmad, terdapat tambahan Ibnu Ajlan mengatakan bahasanya itu meletakkan siku pada lutut itu manakala sujudnya lama dan capek. Dan diriwayatkan oleh Sufyan Thawri dan Ibnu Uyainah serta selain keduanya dari Sumi, dari An-Nu'man ibn Ayyash, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Dan riwayat mursal itulah yang lebih tepat menurut Bukhari. Wa'ad Abu Hatim Ar-Razi lebih sahih menurut Bukhari, menurut Abu Hatim Ar-Razi, Tirmidzi, Daruqutni dan selain keduanya. Ya, demikian juga diriwayatkan dari Zaid ibn Aslam secara mursal, dan ada kelonggar dalam masalah ini dari Umar bin Abdul Aziz dan Auza'i serta Malik khusus dalam salat sunnah. Demikian juga yang dikatakan oleh sebagian kawan-kawan kami Hanabilah dan Asy-Syafi'i Syafi'i, dan yang merupakan mansus dari Imam Ahmad. Dalam riwayatnya harap bahasanya Nabi tidak melakukan hal itu, namun Nabi menjauhkan tangan dari lambung. Namun kesimpulannya, mata jika menjauhkan tangan dari lambung itu membuat derita orang yang ada di dekatnya, yang ada di sob karena sobnya itu padat, ya, maka sikap yang benar tangan didekatkan pada dua lambung. Demikian disampaikan oleh Al-Auza'i. Dan ini berlaku untuk laki-laki ataupun untuk perempuan, maka tidaklah tatajafa menjauhkan tangan dari lambung, namun tatadhamma yaitu merapatkan tangan ya ke lambung. Wa ala hadza berdasarkan ini, inilah pendapat para ulama, dan tentang masalah ini terdapat sejumlah hadis yang dhaif. Diriwayatkan oleh Abu Daud tentang masalah ini satu hadis yang mursal. Itu sahabat langsung menceritakan apa yang ada, apa yang dikatakan oleh Nabi atau yang terjadi di masa Nabi. Intah sekian kutipan Fathul Bari Ibnu Rajab. Maka intinya adalah yang sesuai dengan tuntunan, tangan dijauhkan dari lambung. Tangan dijauhkan dari lambung kecuali sholatnya lama. Ya, kecuali sholatnya lama sampai capek. Demikian juga kecuali kecuali kemudian dengan hal tersebut menyusahkan sampingnya. Ya, kemudian masalah yang ke-10, qauluhu rahimallahu taala, perut dijauhkan dari paha, paha dijauhkan dari betis. Kemudian direnggangkan antara dua betis, dan betis itu tidak memikul dan tidak menanggung perut, perut tidaklah dibebankan pada betis. Artinya dianjurkan agar perut dijauhkan dari paha. Tidak ada bagian perut yang menyentuh paha. Dan paha tidak ada yang menyentuh betis. Kemudian di antara dua paha itu dikasih selah dan jeda. Berdasarkan hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu isinya, jika bersujud maka Nabi renggangkan di antara dua pahanya tanpa membebani perutnya dengan sesuatu pun dari pahanya. Kemudian tanpa membebankan perut pada paha. itu bifatil ra. Wa bifatil kha min ghair, ra-nya ghair di fathah. Wal murad yang dimaksudkan tidak meletakkan satupun dari paha dibebankan pada perut, namun dia jauhkan perut dari dua pahanya. Hatta sampai-sampai seandainya ada anak kambing yang mau lewat di hadapannya, maksudnya di antara di bawah perutnya, niscaya dia bisa lewat. Maka di sini dalil disyariatkan yang menjauhkan dua paha ketika sujud dan mengangkat paha sehingga jauh tidak menyentuh, mengangkat perut sehingga jauh dan tidak menyentuh perut, tidak menyentuh paha. Dan yang penting, wala khilafa fi dzalik. Tidak ada perselisihan tentang aturan ini. Dinukil dari Nawlul Awtar. Ya, Sayyid Ibnu Bas rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ya'tadilu dan proporsional dalam sujudnya. Caranya, jauhkan perut dari paha. Paha jauhkan dari betis. Kemudian lengan atas jauhkan dari lambung. Itulah proporsional dalam sujud. Nabi SAW menyampaikan, dalam kalian proporsional dalam sujud, janganlah salah satu kalian menghamparkan dan meletakkan dua hastanya seperti anjing. Yaitu manakala diletakkan di lantai, maka seperti anjing. Demikian juga sabda Nabi SAW, jika engkau bersujud, maka letakkan dua telapak tanganmu dan angkatlah dua sikumu. Maka yang sesuai dengan tuntunan adalah proporsional dengan meletakkan dua telapak tangan pada lantai tempat sujud dan mengangkat dua hasta. Tidak kemudian diletakkan pada tempat sujud sehingga jadinya seperti anjing, serigala dan semacam itu. Namun adalah dia angkat, kemudian demikian juga dia angkat perutnya sehingga tidak menyentuh pahanya. Bal yarfa'uhuma, namun tidaklah dia angkat tangannya dan dia jauhkan perut dari pahanya. Dan dia angkat pahanya jauh dari betisnya. Sehingga proporsional dalam sujud. Hatta yakuna murtafi'an. Sehingga murtafi'an diangkat, mu'tadilan proporsional. Dengan meletakkan dua telapak tangan pada lantai. Kemudian meninggikan dua hasta dari lantai. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana juga dikerjakan oleh Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Kemudian tentang posisi tangan, dianjurkan agar telapak tangan itu lurus mengkibai dua mangki, pertemuan antara pundak dengan lengan atas. Dasarkan hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu isinya, kemudian Nabi sujud, Nabi kokohkan dalam sujud itu. Tidak hanya sekedar nempel formalitas, Nabi kokohkan hidung dan dahinya. Beliau jauhkan dua tangannya dari lambung, beliau letakkan dua telapak tangannya lurus dengan pundaknya. Dan jika mau, bisa diangkat dengan ditinggikan lurus telinga. Berdasarkan hadis Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu, yang isinya kemudian Nabi bersujud, maka beliau jadikan dua telapak tangannya lurus dengan dua daun telinga. Kemudian dari hadis Al-Bara' ditanya di manakah Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dahinya ketika bersujud. Al-Bara' mengatakan di antara dua baina kafaihi, di antara dua telapak tangannya. Maka ketika sujud, ya berarti lebih dari sekedar lurus daun telinga. Namun di antara kepala, letaknya di antara dua telapak tangan. Saat sujud. Disampaikan oleh Syekh Ubaidillah Ar-Rahmani Al-Mubarakfuri dalam sarah beliau untuk kitab Mishkatul Masabih. Falamma sajada, maka tatkala bersujud, maka Nabi bersujud di antara dua telapak tangannya, yaitu lurus dua telapak tangan lurus dengan kepala. Demikian penjelasan Al-Qari. Ibnu Malik mengatakan Ai artinya letakkan dua telapak tangan izak lurus mangkib saat sujud. Al-Qari mengatakan wa fi izi hadisnya bahasa lurus mangkib tidak bisa dipahami dari hadis. Maka aku katakan dalam riwayatnya Asim bin Kulaib dari Wa'il ibn Hujr diriwayatkan oleh Nasa'i. Kemudian Nabi sujud, Nabi jadikan dua telapak tangannya lurus dua daun telinganya. Dalam riwayat Abu Dawud, maka tatkala Nabi sujud, Nabi letakkan kepalanya bidzalikal manzil dalam posisi itu, yaitu di antara dua tangannya. Yakni artinya Nabi letakkan dua tangannya lurus dua telinganya. Maka riwayat ini menunjukkan disyariatkannya meletakkan dua telapak tangan lurus daun telinga. Dan menunjukkan disyariatkannya hadis Abu Humaid dengan redaksi meletakkan dua telapak tangan yang lurus mangkibnya menunjukkan disyariatkannya meletakkan dua telapak tangan ketika sujud lurus dengan mangkib. Ya, maka dua-duanya sahih, lurus telinga bisa, lurus mangkib juga bisa. Namun sebagian ulama jahana condong menguatkan riwayat Muslim dan Nasa'i. Sedangkan riwayatnya hadisnya Abu Humaid dimaknai boleh. Wa akasa akharun, sedangkan yang lain membaliknya. Sebagiannya mengatakan orang yang sholat itu punya hak pilih antara meletakkan dua telapak tangan lurus bunda ataukah meletakkan dua telapak tangan lurus kepala dan dahi. Maka boleh milih, bisa ganti-ganti hamdan dalam rangka memaknai hadis dalam waktu yang beda-beda. Waqtara ba'duhum, dan sebagian lagi memilih untuk menggabungkan. Waqtara ba'duhum al-jam'a bima taqaddam, dengan kata yang telah lewat dalam cara membakar. Waqtara ba'dhum al-jam'a, tentang letak posisi mangkib, lurus mangkib atau daun telinga. Sebagian ulama memilih menggabungkan dengan keterangan yang telah lewat. Fi miqdari raf'i, tentang kadar mengangkat tangan seukur daun telinga ataukah mangkib. Maka saat mengangkat itu ada yang memilih kompromi. Dua hadis itu disatukan. Ininya lurus daun telinga, ada yang lurus daun telinga, ada yang lurus mangkib. Nah, untuk sujud sama, ada yang mengkompromikan juga. Intaha sekian kutipan. Dan perkataan pensyarah, ucapan sebagian ulama, orang yang sholat boleh memilih antara meletakkan dua telapak tangan lurus mangkib ataukah lurus kepala dan dahi. Hamlan dalam rangka memaknai hadis menceritakan perbuatan Nabi di waktu yang berbeda-beda, inilah yang benar, yang mencocoki sunnah, wallahu a'lam. Jadi riwayat tentang masalah ini, posisi tangan ketika sujud ada yang lurus mangkib, ada yang lurus daun telinga. Respon ulama macam-macam, ada yang tarjih, ada yang milih. Jadi ada janaha. Jadi fa janaha ba'dhum ila tarjih ma fi riwayat Muslim wa Nasa'i. Ada yang memilih tarjih. Tarjihnya apa? Memilih lurus bunda. Kemudian ada yang mentarjih, ada yang menjamak. Yang paling bagus adalah kita katakan ini ikhtilaf, tanawu', perbedaan variatif. Maka hendaknya lebih sempurna dalam ittiba', manakala kita kadang begini, kadang begitu. Kemudian poin kandungan yang ke-11, qauluhu rahimallahu taala, diangkat hastanya jauh dari lantai, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, proposalah dalam kalian proposional dalam bersujud, janganlah salah satu kalian menghamparkan hastanya di lantai seperti anjing. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lain dari Anas. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan tentang makna i'tadilu dalam sujud, artinya hendaklah jadi orang yang pertengahan antara semuanya diletakkan di lantai ataukah tidak, ataukah menggenggam, yaitu tidak demikian. Terdapat dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bersujud menjauhkan tangannya dari lambung. Ya, lau anna bahmatan, sampai-sampai seandainya agar anak kambing ingin lewat di bawah tangannya, dia bisa lewat. Dan berdasarkan hadis Al-Bara, yarfa'uhu secara marfu, jika engkau sujud, letakkan dua telapak tanganmu dan tinggikanlah dua sikumu. Kemudian pembahasan yang lain, yaitu tentang mendahului imam. Di antara kesalahan orang yang sholat adalah mendahului imam atau bareng dengan imam dalam aktivitas sholat. Terdapat ancaman ala dalika dalam hal ini. Dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat jadi imam kami pada satu hari. Tatkala Nabi selesai sholat, Nabi hadapkan wajahnya ke arah kami. Nabi katakan, wahai sekalian manusia, sini aku imam kalian. Janganlah kalian mendahuluiku dalam rukuk, dalam sujud. Demikian juga janganlah mendahuluiku dalam berdiri, tidak pula dalam al-insyirab mengucapkan salam atau bubarnya sholat. Ini kalau salam duluan ya enggak jadi jamaah namanya. Nih kalau mau salam duluan maka enggak jadi jamaah. Ya, Bukhari menyampaikan di sahihnya ada bab dosa orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam. Bukhari mengatakan hadatsana Hajjaj ibn Minhal qala hadatsana Syu'bah an Muhammad ibn Ziyad, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah salah satu kalian merasa takut jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, tidaklah merasa takut Allah jadikan kepalanya kepala keledai, ataukah mukanya muka keledai. Tentu beda, muka keledai sama kepala keledai beda. Lebih totalitas muka, kepala keledai. Dan sebelum Allah ganti mukanya dan untuk kepala dengan keledai, maka Allah telah jadikan hatinya seperti hati keledai. Keledai itu dalam budaya orang Arab simbol kebodohan. Dan di antara bukti kebodohan seseorang itu adalah membalap imamnya. Kenapa bodoh? Karena membalap ini tidak ada manfaatnya. Karena salamnya juga nunggu imam. Maka meskipun dia bisa nyalip imamnya dalam dalam rukuk, dalam sujud, nanti untuk salamnya nunggu imam salam. Kalau enggak ya dia tidak sholat jamaah, non sholat sendirian. Ya, kalau ujung-ujungnya juga nunggu imam lalu ngebut tadi, apa manfaatnya? Ini tidak ada manfaatnya. Maka melakukan satu hal yang tidak manfaat, ini kebodohan. Ini keledai ini. Ini logikanya, akalnya keledai. Waqala dan Imam Bukhari juga mengatakan ada bab kapankah bersujudnya orang di belakang imam. Anas mengatakan jika imam telah sujud barulah kalian bersujud. Qala Bukhari rahimahullah taala hadatsana Musaddad qala hadatsani Yahya ibn Sa'id dari Sufyan qala hadatsani Abu Ishaq qala hadatsani Abdullah ibn Yazid qala hadatsani Al-Bara. Al-Bara bercerita kepadaku dan dia tidak bohong. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka tidak ada satu pun dari kami yang menekuk merundukkan punggungnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersujud sempurna, barulah kami naqa'u sujudan ba'dahu, kami jatuhkan diri bersujud setelahnya. Dari Muawiyah ibn Abi Sufyan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan di akhir-akhir hidup beliau, sungguh aku telah gemuk. Maka Nabi ketika di akhir hidupnya ketika tua gemuk. Dan demikianlah keadaan umumnya orang, tambah tua tambah gemuk kan? Tambah tua tambah makmur tambah gemuk. Maka Nabi pun di akhir-akhir hidupnya gemuk. Maka Nabi mengatakan ini qad badantu, sungguh aku telah gemuk. Fala tasbikuni biruku'i wala bisujudi. Dan tentu orang gemuk kalau geraknya dalam pindah gerakan dalam sholat pelan-pelan, Lain hanya dengan orang yang langsing bisa lebih lincah. Orang gemuk beda. Maka Nabi kemudian berpesan kepada para sahabat, tolong jangan dahului aku dalam rukuk dan sujud. Nabi rukuknya pelan-pelan karena gemuk. Nah, ini ada yang langsing sudah langsung duluan. Nah, posisinya posisi rukuk, demikian juga posisi sujud. Dan fa'ini maka aku mahma bagaimanapun aku mendahului kalian ketika aku rukuk, kalian tetap bisa menyusulku. Hina arfa'u ketika aku bangkit. Wa mahma dan bagaimanapun aku mendahului kalian ketika aku bersujud, kalian bisa menyusulku ketika aku mengangkat kepala. Diatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dinisah oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan dinisah oleh Al-Albani. Dari Samurah bin Jundub atau bin Jundab radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kalian berdiri menuju salat, janganlah kalian mendahului qari'akum, qari' kalian itu imam kalian dalam rukuk dan sujud. Walakin akan tapi imamlah yang hendaklah mendahului kalian. Ibn Hajar mengatakan, penulis kitab Al-Qubas mengatakan, tidak ada mendahului atau duluan sebelum imam, tidak ada sebabnya kecuali ingin tergesa-gesa. Dan obat supaya tidak tergesa-gesa, hendaklah dia ingat, dia tidak akan salam sebelumnya imam. Ya, maka jika dia menyadari ini, kemudian mikir, ya ngapain ngebut balap imam? Ini salamnya tetap nunggu imam. Fala yasta'jil, oleh karena itu maka janganlah dia balap dan tergesa-gesa dalam kegiatan atau perbuatan-perbuatan sholat. Wallahu a'lam. Apa itu kitab Al-Qubas, catatan kaki? Al-Qubas adalah syarah muwatta' karyanya Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi. Kemudian yang terakhir, rincian keadaan makmum, hubungan makmum dengan imam. Makmum bersama imamnya punya 4 rincian. Yang pertama, mendahului imam. Kemudian mengikuti imam. Yang ketiga, bareng imam. Yang keempat, telat dari imamnya. Kemudian kutipan perkataan Syekh Muslimin di Fatawa Nurun Al-Darbi. Lil makmum bersama imamnya 4, punya 4 keadaan, mengikuti imam, bareng dengan imam, mendahului imam, ataukah telat dari imam. Mengikuti imam inilah keadaan satu-satunya yang didukung oleh hadis, yang hadis menunjukkan al-hathi alaiha, memotivasi untuk melakukannya, bahkan memerintahkannya. Pengertiannya, seorang itu melakukan aktivitas sholat setelah imamnya tanpa telat. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam diangkat untuk diikuti, jika dia telah bertakbir barulah kalian bertakbir, jangan kalian bertakbir kecuali setelah dia bertakbir. Jika dia rukuk maka barulah rukuk, janganlah kalian rukuk kecuali setelah dia rukuk. Jika dia telah sujud maka bersujudlah, janganlah kalian para makmum sujud sebelum dia sujud. Kondisi yang kedua, bareng imam. Artinya seorang makmum melakukan aktivitas kegiatan sholat ma'a bareng dengan imamnya, tidak lebih dulu, tidak belakangan. Ini menyelisih apa yang Nabi perintahkan. Para ulama menyebutkan, jika bareng imam itu dalam takbiratul ihram, maka sholatnya latan aqid, sholatnya tidak sah. Dan wajib bagi makmum untuk mengulanginya setelah itu. Jika di luar jika selain takbiratul ihram, maka ulama berselisih pendapat tentang hukum bareng imam antara makruh dengan haram. Al-kulli hal itu satu hal yang bahaya. Kemudian yang ketiga adalah mendahului imam, itu makmum melakukan kegiatan sholat sebelum imamnya. Jika mendahului imam itu dalam takbiratul ihram maka sholatnya tidak sah. Jika untuk selain takbiratul ihram, maka ada rincian menurut para ulama. Bahkan terdapat padanya rincian dalam pendapat yang masyhur dalam mazhabnya Imam Ahmad. Waraji pendapat yang lebih kuat, sholat itu batal dengannya. Batal karena mendahului imam. Jika seorang itu tahu dan ingat, maka menduli imam hukumnya haram, karena Nabi SAW menyampaikan, tidakkah merasa takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan ganti rupanya dengan rupa keledai, atau kepalanya dengan kepala keledai. Hadis ini menunjukkan haramnya menduli imam dalam masalah mengangkat. Para ulama mengatakan, dikiaskan dengan mengangkat, merunduk. Karena sama-sama mendahului. Mengangkat kan berarti mengangkat dari rukuk, mengangkat dari sujud. Gimana kalau mendahului dalam rukuk duluan atau sujud duluan? Jawabannya sama. Sisi pendalilannya kias. Wahada ya dulu, maka ini menunjukkan haramnya mendahului imam. Kemudian tentang mendahului imam itu yakhtalib, beda-beda, perlu rincian. Yang pertama, mendahului imam dalam takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah. Karena salat latan aqi itu tidaklah sah kecuali takbiratul ihramnya makmum setelah akhir takbiratul, setelah selesainya imam dari takbiratul ihram. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika imam bertakbir barulah kalian bertakbir, jangan kalian bertakbir kecuali setelah imam bertakbir. Kemudian yang kedua, jika mendahului imam itu dalam rukun yang lain selain takbiratul ihram, maka ulama punya rincian. Menurut pendapat yang rajih menurutku, tidak ada rincian dalam masalah ini. Yaitu makmum jika dia mendahului imam satu rukun atau ya dalam dengan satu rukun atau menuju satu rukun, maka sholatnya batal. Jika dia mengetahui larangan, dia jika dia telah mengetahui larangan. Jika dia tidak tahu, maka dimaklumi. Namun wajib baginya belajar hukum-hukum agama, sehingga dia menyembah Allah berdasarkan ilmu. Demikian juga seandainya lupa, lantas mendahului imamnya, maka sholat tidak batal. Wajib baginya kembali, lihat dia untuk kembali melakukan aktivitas sholat yang itu mendahului imamnya. Hendaklah dia ulangi, ba'dahu setelah dia sholat bersama imam. Ya, wa alai ayar jika dia kembali kembali kepada gerakan sebelumnya. Dia mendahului imam dalam rukuk, maka kembali ke berdiri untuk kemudian lihat dia bimasa pokok imam ba'dahu, untuk kemudian dia melakukan perbuatan yang dia telah mendahului imam, namun dia kerjakan ba'dahu setelahnya imam. Maka dia mendahului imam dalam rukuk, maka kewajiban dia kembali berdiri. Setelah imam selesai rukuk, barulah dia nyusul rukuk. Yang keempat, telat dari imam. Dan ini menyelisih perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ayat takhallafa anil imam, yaitu telat dari imam sehingga tidak segera mengikuti imam. Ini menyelisih perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, jika imam telah bertakbir, barulah kalian bertakbir. Dan telah diketahui bahasanya yang disyarati itu mengikuti syarat dan setelahnya. Sehingga takbir anda wahai makmum setelah takbirnya imam. Rukuk anda wahai makmum setelah rukuknya imam. Sujud anda setelah sujudnya imam. Wahai kata demikian seterusnya. Maka anda tidak boleh telat dari imam. Akan tapi seandainya seorang itu telat dari imam karena udzur, semacam tidak mendengar suara imam, atau dia lupa, maka dalam kondisi ini, jika mata jika zala hilang udzur tersebut, maka dia kembali mengikuti imam. Artinya dilaksanakan bima takhallafa anil imam, dengan apa yang dia telat dari imam sampai dia bisa menyusul imamnya. Kecuali ayasilal imam karena telatnya begitu kebangetan, sampai-sampai imam itu telah sampai di rukun yang baru sedang dia kerjakan. Jadi imamnya sudah sujud macam-macam, dia masih rukuk. Gitu. Sampai-sampai imamnya sudah al-fatihah macam-macam, dia rukuknya belum selesai. Akhirnya bareng lagi dia, bareng dengan imamnya. Dan ketemu lagi bareng dengan imamnya di ruko itu. Dan dia masih ruko. Padahal imamnya sudah sujud, sudah duduk, sujud lagi, sudah berdiri, al-fatihah plus surat. Nah, dia masih ruko. Akhirnya bareng dengan imam di ruko. Kalau terjadi, bagaimana jika ini terjadi? Fa'innaha, maka dalam kondisi ini, dinihilkanlah rokaat yang terjadi padanya keterlambatan. Kemudian takun rokaatu atsaniyatu maqamaha. Kemudian rokaat selanjutnya itu menggantikan rokaat sebelumnya. Maka itu anggap saja misalnya rukuknya imam di sini sampai dia ketemu sama si makmum ini adalah rokaat keempat. Ya sudah. Maka bagi si makmum yang telat tadi, ini jadi rokaat keempat, namun dia belum mengerjakan rokaat ketiga. Maka kemudian rokaat keempat itu berposisi sebagaimana posisi rokaat ketiga. Hanya berarti kalau dia salam, imamnya salam, masih sudah punya kurang satu rokaat. Karena terlalu lambatnya dia dalam mengikuti imamnya. Maqamah, misalnya dalika contohnya. Laukun tak seandainya anda berdiri bersama imam di rokaat pertama. Kemudian imam rukuk dan sujud. Waqamah dan berdiri di rokaat yang kedua. Dan anda tidak mengetahui kalau itu imam telah sampai rokaat kedua. Anda tidak tahu dengan imam sampai di posisi berdiri. Wa anta al'an, anda saat ini berdiri dengan keyakinan ini rakaat pertama. Dan imam sudah berdiri menuju itu dengan status rakaat kedua. Fa inna katabaka ma'ahu. Maka engkau tetap bersama imam, ikuti imam. Dan rakaat kedua bagi imam itu rakaat pertama bagimu. Sehingga jika imam salam, maka ataita biraq'atin ba'dahu, maka anda lakukan satu rakaat lagi setelah imam salam. Amalau alim ta, seandainya anda mengetahui imam dan imam itu dalam kondisi sujud, karena imam rukuk bangkit, wa anta la ta'lam, dan anda tidak tahu kalau imam sudah rukuk dan bangkit. Tsumalam maraka'a li sujudi sami'tahu. Kemudian tatkala, mungkin ini bukan raka'a li sujudnya. Dan tatkala imam itu bergerak menuju sujud, anda mendengarnya. Padahal anda masih posisi berdiri. Makmum masih posisi berdiri, imam rukuk, bangkit dari rukuk tidak dengar. Karena di belakang. Nah, setelah imam kemudian turun saat sujud, nah baru sadar. Maka apa kewajibannya? Fa'inna katarka'u, maka hendaklah anda cepat-cepat ruko, bangkit dari ruko, kemudian sujud, alias segera mengikuti dan menyusul imam. Intaha sekian penjelasan dari Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Insyaallah di pagi yang akan datang ada beberapa tambahan yang ingin kita bacakan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.